لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih dalam kitab salat bab sifat salat. Hadis Wan Sulaiman bin Yasar. Ya. Wan Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala. Ya, benar Sulaiman bin Yasar atau sebelumnya? Sulaiman bin Yasar. Baik. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ من المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح. dari سليمان بن يسار رضي الله عنه قال رضي بركته كان فلان adalah fulan yutiru al-ulayaini, memanjangkan al-ulayaini minaz zuhri, dua rakaat yang pertama dari salat zuhur. Wa yukhaffifu al-asra, dan yukhaffif meringankan salat asar. Wa yaqra'u fil maghribi bi qisari al-mufassal, dan beliau membaca di waktu salat maghrib dengan qisar al-mufassal, surat-surat pendek dari al-mufassal, yakni bagian terakhir dari Al-Qur'an. Wa fil 'isya bi wasatihi, pada waktu salat isya beliau membaca dengan wasat al-mufassal, yang pertengahan dari al-mufassal. Wa fi subhi bi tiwalihi, dan untuk salat subuh membaca dengan tiwal al-mufassal. Ya. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ma sallaitu wara'a ahadin, tidaklah aku salat di belakang seseorang asbah salatan, yang lebih menyerupai dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang ini. Akhrajahu an-Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang surat-surat yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Disebutkan oleh Sulaiman bin Yasar radhiyallahu an bahwa kana fulan, adalah fulan. Siapa fulan ini? Beliau adalah amir halal Madinah. Beliau adalah gubernur atau pimpinan kota Madinah. Ila ismuhu Amr bin Salimah. Ada yang mengatakan beliau adalah Amr bin Salimah. Ya. Ya. Amr bin Salimah. Baik. Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, beliau saat mengimami salat 5 waktu, beliau radhiyallahu anhu memanjangkan 2 rakaat yang pertama dalam salat zuhur. Ya. Kemudian rakaat berikutnya 3 dan 4 tentu lebih pendek karena tak membaca surat. Itu yang sering dilakukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa yukhaffifu al-'asr, dan meringankan salat asar. Nah, memang semacam itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau salat asar lebih pendek daripada salat zuhur. Itu yang sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra fil maghrib, adapun dalam salat maghrib beliau membaca qisar al-mufassal. Al-mufassal ini adalah istilah, ya. Al-mufassal itu artinya atau maksudnya adalah bagian terakhir dari Al-Quran. Menurut para ulama, mulai dari surat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas, ini disebut dengan Al-Mufassal. Ya, disebut dengan Al-Mufassal karena banyak surat, ya, surat tak begitu panjang, kemudian ada surat berikutnya terpotong lagi dengan surat berikutnya terpotong lagi, maka disebut mufassal. Mulai dari surat Al-Hujurat hingga surat An-Nas. Kemudian Al-Mufassal ini pun dibagi 3. Ada qisar, qisar yakni yang pendek-pendek dalam surat Al-Mufassal, surat-surat Mufassal yang pendek semacam akhir-akhir surat surat dari Juz Amma, ya, An-Nas dan sebelum-sebelumnya, ya, itu adalah qisar Al-Mufassal, surat-surat pendek dari Al-Mufassal. Kemudian ada wasatu Al-Mufassal, yang pertengahan dari surat-surat Al-Mufassal, ya, semacam wallahu a'lam sabbihi isma rabbikal a'la, na'am, dan sejenisnya. Kemudian di sana ada surat Tiwal Al-Mufassal. Tiwal Al-Mufassal ini yang panjang dari surat Al-Mufassal, ya, termasuk tentunya Al-Hujurat. Kemudian surat-surat setelahnya yang panjang-panjang dari Al-Mufassal ini disebut Tiwal Al-Mufassal. Baik, jadi di sana ada Al-Mufassal terbagi menjadi 3, Tiwal Al-Mufassal, kemudian Wasatu Al-Mufassal, kemudian Qisar Al-Mufassal. Nah, Amir kota Madinah Amr bin Salima radhiyallahu anhu membaca di salat maghrib dengan kisar al-mufassal, kemudian membaca salat waktu salat isya dengan wasat pertengahan al-mufassal, dan membaca pada waktu subuh dengan tiwal al-mufassal. Nah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah aku sholat di belakang seseorang yang lebih serupa dengan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang ini. Yani orang ini adalah orang yang sangat menyerupai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini adalah salah satu dalil bahwa di dalam membaca surat-surat dalam salat, maka kita melakukannya semacam apa yang tersebut dalam hadis ini. Untuk maghrib kifar mufassal, isya wasat al-mufassal pertengahan, dan untuk subuh tiwal yang panjang dari surat mufassal. Namun ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah yakni yang terbiasa atau yang sering atau mayoritas sholat-sholat beliau macam itu. Namun terkadang ya, terkadang pada sebagian sholat mungkin tak dibaca macam itu, semacam maghrib. Nanti akan dijelaskan bahwa terkadang pada waktu maghrib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur, dan surat At-Tur tergolong tiwal yang panjang dari surat-surat mufassal. Sebaliknya subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca pada waktu subuh dengan zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan ini termasuk insyaallah tergolong apa kisar al-mufassal ya, atau wasat wallahu alam, tapi tempatnya tergolong kisar al-mufassal. Nah, terkadang semacam itu ya. Jadi di sini adalah ada hukum aghlabiyah yang sering dilakukan ya, semacam yang tadi disebutkan, tapi terkadang saat-saat tentu beliau tidak seperti biasanya. Syekh bin Utsaimin rahimahullah menerangkan, al-afdal 'ala al-'umum an takuna qira'atu al-insan fi al-fajr bi tiwal al-mufassal. Yang paling utama, 'ala al-'umum secara umum, bahwa seseorang pada waktu salat fajar membaca tiwal al-mufassal, wa fil maghrib bi qisari al-mufassal, dan waktu maghrib dengan membaca kisar yang pendek dari al-mufassal, waktu isya di awsatihi, untuk isya dengan pertengahan surat-surat al-mufassal. In kharaja al-insan 'ala al-ghalib fa qara'a bi tiwalihi aw awsatihi bil maghrib fala ba'sa. Kalau seseorang keluar dari kebiasaan sehingga membaca surat-surat panjang atau pertengahan mufassal dalam salat maghrib, maka tak mengapa, boleh-boleh saja. Wa kadzalika law qara'a fi salati al-fajr bi qisarihi fala ba's. Demikian pula pada waktu fajar dia membaca surat-surat pendek dari al-mufassal pun bisa saja, tak mengapa. La siyama idza kana li sababin kan yakuna al-insan fi safar aw marid atau ma asbah dzalik, lebih-lebih kalau ada suatu sebab semacam seseorang dalam safar atau seseorang sakit. Nah, baik. Akhrajahu an-Nasa'i bi isnadin sahih, hadis tadi, hadis riwayat an-Nasa'i dengan sanad yang sahih, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, demikian pula oleh Syekh Muqbil rahimahullah. وعن جبير بن مطعم حديث بريكوتنيا وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه. Dari Jubair bin Mut'im, sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bis-sur, membaca dalam salat maghrib surat At-Tur." Ya. Membaca pada waktu salat maghrib membaca surat At-Tur, muttafaqun alaih. Habib disepakat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini salah satu bukti atau dalil yang menunjukkan bahwa terkadang Nabi SAW membaca Tiwal Al-Mufassal dalam salat maghrib, di mana kebiasaan beliau, atau kebiasaan beliau salat maghrib membaca Qisar yang pendek, ya, membaca surat pendek. Namun terkadang membaca surat At-Tur yang cukup panjang. Nah, ini boleh saja, ya. Jadi menunjukkan yajuz atau disunahkan dalam keadaan-keadaan tertentu melakukan bacaan semacam itu. Bahkan juga pernah Nabi SAW dalam surat maghrib membaca Al-Mursalat, surat Al-Mursalat, demikian pula membaca surat Al-A'raf sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hamid Al-Fiqi rahimahullah dalam ta'liq terhadap Bulughul Maram. Baik. Wa an Abi Hurairah, hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل سجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, dia membaca dalam salat fajar yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Alif lam mim tanzil sajdah, hari Jumat boleh membaca surat as-sajdah pada waktu salat fajr. Dan hal ata 'ala al-insan, surat al-insan atau surat ad-dahr sabaqun alaih. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membaca kedua surat tersebut pada salat fajar dan khusus di hari Jumat beliau membaca surat-surat itu. Dalam riwayat Tabarani disebutkan wa yudimu dzalik, senantiasa beliau membaca surat tersebut. Dan ini jelas dari satu sisi surat-surat panjang, ya, surat-surat panjang seperti biasaan beliau alaihissalatu wassalam pada salat subuh membaca surat-surat panjang, dan khusus ini hari Jumat, ya, fajar pada hari Jumat beliau membaca kedua surat ini, surat sajdah pada rakaat pertama dan surat dahar pada rakaat yang kedua, dan beliau senantiasa membaca kedua surat tersebut, walaupun bukan berarti wajib membaca kedua surat ini, karena ini adalah fi'lu Rasulullah, perbuatan Rasulullah SAW. Wal fi'l, sekedar fi'l, tidak menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan al-jawaz dan istihbab, menunjukkan sunnah, boleh dan sunnah, ya, tak wajib. Sehingga mungkin suatu saat pada salat Jumat, ya, seorang imam memandang untuk membaca surat yang lebih pendek karena sebab tertentu, atau mungkin dia tak hafal surat itu, karena tak semua imam hafal kedua surat ini, terutama surat sajdah, ya, ini termasuk surat yang panjang. Nah, tak semua orang hafal, bahkan surat ad-dahr al-insan pun banyak orang tak hafal surat tersebut, sehingga tentunya boleh-boleh saja dia membaca pada salat subuh sekalipun pada hari Jumat dengan surat-surat yang lain. Adapun dia hafal surat itu, maka al-afdal, lebih bagus dia membaca surat tersebut ittiba'an Rasul, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis berikutnya, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa 'indaha يسألوا ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وعن حذيفة رضي الله عنه dari حذيفة رضي الله عنه سمغ الله ربينا قال beliau mengatakan sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, fama marrat bihi ayatul rahmah, tidaklah beliau melewati, tidaklah marrat bihi, melewati beliau ayat rahmah, ayat yang menerangkan tentang kasih sayang Allah azza wajal, atau tentang al-jannah, surga, illa waqafa 'indaha yas'alu, melainkan beliau berhenti pada ayat itu dan memohon, berdoa kepada Allah azza wa jal, meminta rahmatnya. Wala ayatu 'adzabin illa ta'awwaza minha, dan tidaklah melewati beliau ayat tentang azab, siksa Allah subhanahu wa ta'ala, macam neraka, an-nar, illa ta'awwaza minha, melainkan Nabi pun berlindung kepada Allah dari neraka atau dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa hasanahu Tirmizi, dan hadis ini dihasankan oleh Tirmizi rahimahullah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, hadis ini menunjukkan bahwa boleh bagi imam atau bagi seseorang, ya, boleh bagi imam, karena ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi ketika itu sholat bersama jemaah. Beliau mengatakan sallaitu ma'an nabi, aku sholat bersama Nabi. Ya, sholat bersama Nabi. Artinya ini adalah sholat berjamaah. Nabi SAW sebagai imam. Begitu pula tentunya ketika seseorang sholat munfarid, sendirian. Nah, boleh bagi imam ketika dia membaca ayat-ayat terkait ayat al-jannah, tentang surga dan tentang rahmat Allah azza wa jal, dia berhenti membaca ayat itu kemudian mohon kepada Allah, semacam dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka al-jannah, ya Allah aku mohon surga padamu ya Allah. Begitu pula ketika melewati ayat tentang neraka, kemudian berhenti dan berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minan nar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari neraka. Nah ini boleh, ya. Ini tak mengurangi pahala sholat pun, apalagi tak membatalkan, ya. Sholat tetap sah dan sempurna. Boleh seseorang berdoa di sela-sela bacaan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan azab atau rahmat. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, Asyik Fauzan hafizah Allah Ta'ala mengatakan ada khasun bin nafilah, bahwa membaca doa-doa di sela bacaan-bacaan ayat ini diperbolehkan waktu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kenapa? Li'annahu lam yarid anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu bil fariidah. Karena tak ada dalil yang menerangkan doa-doa Nabi tersebut dilakukan pada waktu sholat wajib atau sholat fariidah. Ya, ketika sholat berjamaah fariidah wajibah, tak pernah terdengar Nabi SAW membaca doa-doa ketika melewati ayat-ayat azab atau ayat rahmah. Ma'an as-sahabah kanu harisina asyadda al-hirs ala naqli sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat sangat bersemangat untuk menerangkan tata cara salat Nabi. Seandainya Nabi melakukan doa-doa tersebut pada waktu salat wajib, salat fariidah, tentu para sahabat akan menerangkan hal itu. Nah, ketika tak ada keterangan salat wajib fardu, beliau mengatakan, beliau berdoa macam itu, maka berarti ini dilakukan pada waktu sholat sunnah. Yang semakna dengan itu, Syekh bin Utsaimin rahimahullah menunjukkan bahwa Syekh bin Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa ini memang pada waktu sholat apa sunnah. Yani hadis ini menunjukkan ini sholat sunnah. Kata bin Utsaimin rahimahullah, yadulul hadis ala jawazul jama'ah fil nafilah fil bait. Hadis ini menunjukkan bolehnya sholat berjamaah, sholat sunnah di rumah. Wannahu yambagi idha marrab bil musalli ayatu rahmat ayyaskal aw ayatu azab ayyata'awwaz. Dan boleh atau semestinya, yani sepantasnya dia berdoa ketika membaca ayat rahmat, mohon rahmat Allah, ketika membaca ayat azab berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Baik, ila akhiri. Nah. Kemudian hadis berikutnya, wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Fa'amal ruku' fa'azzimu fihi Rabba. Wa'amal sujud fajtahidu fi du'a faqaminun amistajaba lakum, rawahu Muslim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ketahuilah, inni nuhitu, aku dilarang, anaqra al-Qur'an raki'an aw sajida, untuk membaca Quran saat rukuk atau sujud. Fa'amal rukuk fa'azzimu fihi Rabbah. Adapun saat rukuk, maka agungkan Ar-Rab Azza wa Jal. Wa'amal sujud, adapun sujud, fajtahidu fit du'a. Maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Faqaminun an istajaba lakum. Maka pantas sekali untuk dikabulkan, diijabahi doa kalian. Rawahu Muslim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan salah satu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang membaca Al-Quran saat rukuk maupun sujud. Yakni membaca, memang berniat membaca Al-Quran Al-Karim, sebagian surat atau sebagian ayat-ayat, dilarang saat rukuk maupun sujud. Lalu apa yang dibaca ketika rukuk dan sujud? Beliau mengatakan fa'amr rukuk fa'azimu fihi rabb. Jika rukuk, agungkan Allah Azza wa Jal, maka kita baca subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung, yang maha besar. Fa'amr rukuk fa'azimu fihi rabb. Ketika rukuk, agungkan, besarkan Rabb. Nah, kita baca subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, Rabbku yang maha agung, yang maha besar. Nah, lalu apa yang dibaca saat sujud? Wa ma sujud tajtahidu fit du'a. Ketika sujud, sungguh-sungguh kalian dalam berdoa. Yani dalam sujud, kalau begitu dianjurkan kita membaca doa. Ya. Faqaminun ayyustajaba lakum. Sangat pantas untuk dikabulkan doa kalian. Dan Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang lain, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah saat dia melakukan sujud. Fa akthiru minad du'a, maka perbanyaklah doa. Baik. Nah, jadi ketika sujud kita baca doa. Rukuk, sujud kita tak baca Quran. Rukuk baca ta'zim, pengagungan terhadap Allah Azza wa Jal. Sujud kita baca doa, atau juga baca bacaan sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali. Atau berulang-ulang pun boleh insyaAllah. Atau bacaan-bacaan yang lain yang disunnahkan Rasulullah SAW. Namun lebih utama atau kita katakan untuk sujud lebih kita banyak berdoa, menggunakan kesempatan berdoa ketika sujud, karena itu adalah saat yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jal. Nah, bagaimana kalau doa kita terambil dari ayat Al-Quran? Semacam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, atau Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bolehkah kita baca doa tersebut dalam sujud dan rukuk? Bukankah doa-doa itu adalah doa yang terambil dari ayat-ayat Quran? Jawabnya adalah, kalau kita berniat berdoa, membaca bacaan-bacaan itu dalam rangka berdoa, untuk berdoa, maka boleh. Ya, kita membaca bukan karena membaca Quran, tapi kita membaca untuk berdoa, maka itu adalah boleh. Dan itu yang difatwakan oleh sebagian ulama, semacam Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaAllah wadih, jelas ya. Dan sebelum kita tutup, untuk yang sebelumnya, di sebelumnya Nabi membaca ayat-ayat azab dan ayat-ayat rahmat dan didengar oleh para sahabat, ini Allah alam pada salat malam, ya, seperti disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ketika salat malam beliau membaca dengan bacaan yang jahr, ya, dan doanya pun sehingga terdengar oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah alam salat, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila ada soalan, tafadhal. Rahimakumullah. Baik. Nah, ada soalan Ustaz. نعم. السلام عليكم أستاذ. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, jikalau semasa maghrib, Ustaz, diwajibkan menutup tingkap atau kalau ada apa langsir, mana yang lebih baik, Ustaz? Langsir atau tingkap? Ulangi-ulangi. Waktu maghrib? Dikumandangkan azan. Dikumandangkan azan sewaktu maghrib, adakah kita diperbolehkan tutup tingkap atau langsir saja? Sunnahnya. Sunnahnya. Anda tak faham ini, anda bahasanya beda ini, bahasa Melayu sama Indonesia. Dibolehkan apa, tak faham. Afan, Ustaz, maksudnya ketika waktu maghrib masuk, kita disunahkan untuk menutup menutup pintu, kan? Begitu. Ya, betul, menutup pintu, ya. Bagi jendela bagaimana, Ustaz? Jendela. Ditutup jendelanya atau langsinya? Itu soalannya. Kain? Ditutup jendelanya atau kain langsinya, Ustaz? Ya, tutup jendela. Wallah alam, kalau kain itu kain mungkin terbuka, terkena angin, terbuka lagi. Ya, yang ditutup adalah pintu dan jendela itu. Nah, kecuali kalau itu kain yang mungkin kuat, ya, sehingga tak terbuka oleh angin, insya Allah pun boleh. Mungkin macam di Singapura, hawa panas, ya, udara panas, kemudian ditutup dengan kain saja. Yang kalau kain itu tak terbuka oleh angin, insya Allah pun tak apa, boleh saja. Allahu akbar. Ustaz, soalan saya, Ustaz, ketika baca surah itu Allah, bila imam, bila berjemaah, imam membaca sahabi hisma rabbikal Allah, ada dalil yang mengatakan makmum berzikir, Ustaz? Tak ada. Makmum membaca. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza qura al-Quran fa ansitu lahu. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkan. Ya, ini ayat ini terkait dengan sholat terutama, ya. Ketika dalam sholat dibacakan Quran, fansitu lahu la'allakum turhamun. Maka dengarkan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmah. Jadi tak ada yang membolehkan, wallahu a'lam, untuk kita sibuk dengan tasbih, dengan zikir sementara imam sedang membaca ayat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, ya, apa yang kita di dalam solat tabligh zuhur yang 4 rakaat. Jika kita bikin 4 satu kali salam atau 2-2, yang mana yang lebih benar? Solat tabligh zuhur. Solat yang zuhur 4 rakaat, terus bikin 2-2 atau 4 rakaat sekali satu salam. Tabligh zuhur. Ya, Ustaz. Untuk sholat qabliyah zuhur yang 4 rakaat dilakukan 2 rakaat salam itu jelas afdal. Sebagian ulama bolehkan langsung 4 rakaat satu salam, namun wallahu a'lam yang rajih adalah 2 rakaat salam, karena ada hadis sholatul laili wan nahar masna, salat malam dan salat siang 2 rakaat. Allahu a'lam. Dalam solat Jumaat, ya, selepas imam selepas imam memimpin pada pertama, langsung imam duduk untuk duduk sementara untuk khutbah yang kedua. Adakah dalil mengatakan yang kita ataupun sunnah menunjukkan makmum boleh berdoa sambil mengangkat tangan? Bagaimana, Ustaz? Tak ada hadis. Dalam hal itu tak ada hadis. Kalau boleh-boleh saja, ketika imam tak berkhutbah, imam diam, kita boleh berdoa. Tapi hadis yang menganjurkan, memerintahkan atau mencontohkan kita berdoa saat itu tak ada. Ya. di mana di para hakim menunggu untuk khutbah yang kedua dan juga sebentar. Ya, ketika khatib belum berkhutbah, ketika khatib duduk, kita berdoa. Tidak, macam itu. Khutbah yang pertama sudah langsung dia duduk sebentar untuk khutbah yang kedua. Iya. Iya, duduk di antara dua khutbah. Iya, benar. Ya, tak ada hadis yang menunjukkan anjuran atau perintah untuk berdoa, tak ada. Tapi kalau mau berdoa, boleh saja berdoa. Asalkan yakni kita tidak meyakini mesti macam itu ya, atau ada tuntunan dari Nabi, ada perintah, ya tak boleh kita meyakini itu. Kalau masing-masing mau berdoa boleh, tak berdoa pun boleh. Dan lebih baik jangan menjadikan kebiasaan untuk berdoa waktu itu. Memang ada hadis dari Nabi SAW tentang suatu waktu di hari Jumat yang apabila seseorang berdoa pada waktu tersebut, dia akan terkabul doanya. Nah, ini hadis ini justru yang lebih kuat dari keterangan para ulama. Waktu yang dimaksud adalah ba'dal 'ashr. Ba'dal 'ashr pada waktu hari Jumat. Ya, itu waktu yang terkabul. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, bab hadis yang terakhir tadi mengatakan bahwa berdoa lebih sungguh-sungguh pada waktu subuh. Ya, Ustaz. Ya, doa waktu subuh. Ya, dibenarkan berdoa hanya satu waktu subuh ataupun harus semua rakaatnya, dan kalau dilazimkan pada rakaat yang terakhir pula, apa jadi Ustaz? Coba anda ulangi pertanyaan, soalannya diulangi. Waktu sujud berdoa. Nah, sujud pada waktu berdoa pada waktu sujud. Nampaknya daripada hadis itu disyaratkan untuk berdoa untuk sujud. Dan tapi kalau dilazimkan untuk rakaat yang terakhir saja. Bukan hanya sujud yang terakhir. Ya, bukan hanya sujud yang terakhir, bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa waktu terkabulnya doa adalah sujud terakhir. Tak ada. Jadi kalau dilazim, tapi semua sujud adalah waktu yang disyariatkan untuk berdoa padanya. Allahu a'lam. Jadi kalau dilazimkan hanya pada sujud yang terakhir, tak boleh. Kalau selalu dilazimkan, dirutinkan terus pada waktu sujud terakhir saja, maka tak boleh. Enggak ada soalan lagi Ustaz. Hayakallah li khair. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Subhanakallah wa alhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.